7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rokaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Talib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rokaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Talib. Mari kita mengenali Nabi Muhammad menerangi kegelapan. Nabi sangat mengasihani anak yatim dan fakir miskin, memberikan bantuan pada orang yang kesusahan. Jika Nabi berteman, sebaik-baik teman. Jika Nabi di rumah, sebaik-baik ayah. Ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, ya Habib. Setiap mukmin sejati. perang yang terjadi di zaman Nabi antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin, menegakkan kebenaran, menghancurkan kezaliman, menanamkan keimanan, menghapuskan kemusyrikan. Perang Badar, perang Uhud, perang Mu'tah, perang Khandaq, pasukan kaum muslimin mendapat kemenangan. Walaupun senjata perang serba kekurangan, pasukan kaum musyrikin menerima kekalahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perang yang terjadi di zaman Nabi antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin, menegakkan kebenaran, menghancurkan kezaliman, menanamkan keimanan, menghapuskan kemusyrikan. Perang Badar, perang Uhud, perang Mu'tah, perang Khandaq, pasukan kaum muslimin mendapat kemenangan. Walaupun senjata perang serba kekurangan, pasukan kaum musyrikin menerima kekalahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.